فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ini. Mudah-mudahan diberikan banyak keberkahan oleh Allah sebagaimana janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Siapa yang berkumpul suatu kaum itu maksudnya suatu kelompok orang, satu kumpulan orang, baik sedikit atau banyak, yang berkumpul di salah satu rumah Allah. Ya, sekarang kita berkumpul di rumah Allah, di masjid. Ya. Ya tadarusuna fi ma bainahum. Mereka mentadarus artinya mengkaji, membaca, merenungkan bersama-sama, mengambil petunjuk-petunjuk yang tersimpan di dalam kitab Allah, di dalam Al-Qur'an. Ya, illa kecuali ya, ghasyiyatuhum rahmah. Yang akan diliputi oleh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nazalat alaihi musakinah, akan diturunkan sakinah, ketenangan, ketenteraman. Ya, jadi melalui hadis ini sebenarnya ada jawaban. Ketika kita ingin mencari ketenteraman, ketenangan, ya, inilah tempatnya. Majelis seperti ini berkumpul untuk sama-sama mengkaji kitab Allah akan memberikan sakinah, ketenteraman. Kalau kita percaya bahwa Nabi Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah, maka kita harus percaya kepada sabda yang disampaikan oleh beliau dan harus menjadi keyakinan. Berarti ini menunjukkan untuk mencari ketenangan, sakinah, tidak perlu mencari tempat-tempat yang lain, gitu ya, tempat-tempat hiburan dan sebagainya. Hiburan orang-orang beriman itu adalah ketika berkumpul bersama orang-orang soleh menikmati suguhan-suguhan yang Allah sediakan dalam Al-Quran. Ini adalah kenikmatan batin. Karena kenikmatan batin itu jauh lebih luas, lebih nikmat daripada kenikmatan fisik yang ada batasnya. Apalagi kalau sesuatu yang haram, nikmatnya sangat sebentar sekali. Ketika selesai itu, yang ada adalah kegelisahan. Ya, itu sebagai janji Allah. Kalau orang berbuat maksiat, sebentar dia mendapat kenikmatan, tapi setelah itu penderitaannya panjang. Ya, baik di dunia, terlebih nanti di akhirat. Ya, dosa itu akan membawa kegelisahan, ketidaktenteraman hidup. Maka kata Rasulullah, perkumpulan seperti inilah yang akan memberikan sakinah. Ya, kemudian wa nazalat alaihimul malaikat. Malaikat turun ikut bersama kita. Kita tidak melihat di sini ada para malaikat yang bersamai kita. Ya, bahkan lebih dari itu, ini keutamaan-keutamaan yang luar biasa yang Allah berikan. Wa dzakarallahu fi man indah. Dan Allah akan menyebut-nyebut orang yang hadir di majelis itu, di perkumpulan itu, kepada makhluk yang ada di sisinya, yaitu para malaikat. Disebut-sebut oleh Allah dengan bangga. Siapa yang hadir di majelis itu, disebut nama-namanya satu persatu. Sini hadir, sini hadir. Ya, apalagi kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengumumkan kepada para malaikat bahwa Allah mencintai si fulan. Ya, lalu kemudian para malaikat pun menjadi tahu dan mereka mencintainya juga. Terlebih juga malaikat akan memintakan ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keistimewaan-keistimewaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita mentadaburi Al-Qur'an ya, menikmati suguhan-suguhan dari Allah ini, karena kata Rasulullah, Al-Qur'an itu adalah suguhan dari Allah, ma'dubatullah, hidangan. Ya, jadi seperti hanya makanan, hidangan kita makan nikmat lezat. Tapi kalau nikmat di situ terbatas. Ada saat kenyang, ketika ditambah terus kan malah jadi tidak nikmat. Tapi bedanya nikmat Quran, nikmat yang memberikan kepada rohani batin kita itu enggak ada batas. Semakin kita udah merasa nikmat, ingin nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Kalau orang belum merasakan kenikmatan ini, ya mereka akan biasa-biasa saja. Gitu. Bahkan kata orang-orang soleh, para ulama yang menikmati sholat, menikmati ibadah, menikmati Al-Quran, mereka berkata, kalaulah para raja, ya orang-orang yang punya kedudukan di istana-istana itu tahu apa yang kita nikmati sekarang dengan ibadah ini, niscaya mereka akan merebutnya dengan pedang, kata para ulama itu. Ya, jadi mari kita nikmati bersama-sama ya suguhan-suguhan yang Allah sediakan dalam Al-Quran. Khususnya kita membahas juz amma. Ini juz yang sering kita baca dalam sholat, surat-surat pendek ya, andalan ya kalau sholat ya. Apalagi yang akhir-akhir kan, surat-surat akhir itu sering dibaca, Falaq binas gitu ya, Al-Ikhlas gitu ya, itu andalannya itu. Nah, kita ingin lebih lagi meningkatkan, memperbaiki interaksi kita dengan Quran. Jadi interaksi dengan kita dengan Quran itu kan tidak hanya kita membacanya saja. Ya, tapi nah sekarang seperti yang biasa ya, sudah kita mulai dari kemarin, kita akan baca dulu bagaimana bacaan yang benar, lalu melihat maknanya sedikit-sedikit sambil kita pahami. Ya, sambil kita ulang-ulang ya, insyaallah bisa kita hafalkan. Setelah itu baru kita akan kaji kandungan-kandungan. Ya, setelah itu barangkali nanti dari jemaah sekalian ada yang mau tanya jawab ya, mendalami lebih dalam makna-makna dalam ayat-ayat itu. Kita gali bersama-sama, mudah-mudahan itu menjadi penambah keimanan kita. Baik, sebelumnya kita sudah sampai ayat 30. Kita baca dulu bareng-bareng dari awal ya, supaya apalagi yang sudah hafal nih ya, kita baca dari awal sampai 30. Nanti boleh kalau misalnya mau dicoba gitu, mau dites yang udah hafal itu boleh. Dari awal Pak ya. Dari ayat 1 sampai ayat 30. A'udzu billahi minasy, bareng-bareng aja ya, bareng-bareng, 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المؤثرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات jannatin alfafan. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja. Wafutihatis sama'u fakanat abwaba. Wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Inna jahannama kanat mirsada. Littagina ma'abal labithina fiha ahqaba. La yaluquna fiha bardan wala sharaba. Illa hamiman wa ghassaqa. Jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Minggu kembali kan dari ayat 21 ya sampai 30. Barangkali ada yang mau dicoba ini ya apalanya dari ayat 21 sampai 30. Ya, paling nanti kalau ada yang mau sambil setoran ya, nanti di akhir dikasih waktu ya, setelah kita tutup nanti bisa setoran seorang kalau yang siap aja ini. Siap. Nah, sekarang kita lanjutkan dari ayat 31 sampai ayat 36. Ya, kita membahasnya per tema. Ya, jadi dalam surat An-Naba ini ada tema apa saja? Ya, sebagaimana yang sebelumnya saya sebutkan bahwa An-Naba itu tema pertama dari ayat 1 sampai 5. Yaitu tentang pengingkaran orang-orang kafir yang enggak percaya kepada wahyu yang turun ini. Dari ayat 6 sampai 16 itu bukti-bukti di alam semesta ya, yang membuktikan kebenaran akan wahyu yang dibawa. Ya, dari ayat 17 sampai ayat 20 itu gambaran terjadinya hari kebangkitan. Dari ayat 21 sampai 30 yang minggu kemarin kita bahas itu adalah gambaran siksaan neraka bagi orang-orang durhaka yang tidak percaya kepada wahyu yang datang dari Allah. Nah, dari ayat 31 sampai ayat 36 ini sebagai pembanding. Jadi kalau sebelumnya Allah jelaskan tentang penghuni neraka, gambaran siksaan neraka ya. Mereka tidak mendapatkan kesejukan, tidak dapat minum kecuali nanah gitu kan, yang mengalir dari tubuh mereka ketika mereka disiksa itu kan keluar air-air gitu ya, nanah air apa itu diminumkan kepada mereka, itu ghassaqa ya, ilah hamima wa ghassaqa. Nah, dengan ayat-ayat itu orang-orang yang beriman yang menghayatinya itu akan timbul perasaan takut ya, sehingga dalam dirinya itu ada satu ketakutan yang paling ditakuti. Makanya dari keyakinan itu akan menimbulkan sikap kita ketika dalam kehidupan keseharian. Sehingga akan timbul bahwa yang paling kita takuti ya kita di dunia ini adalah gambaran-gambaran neraka ini. Yang kita yakini kejadiannya betul-betul ada, bukan dongeng ya. Ya. Sehingga enggak ada lagi ketakutan yang lebih besar daripada ketakutan kepada neraka. Nah, sekarang ketika orang udah takut enggak dibiarkan begitu saja, Pak. Harus diikuti dengan apa? Harus diikuti dengan harapan. Kalau orang dibiarkan takut begitu saja, nanti dia malah enggak jelas kesananya itu. Ya, ada perasaan takut, tapi enggak setelah itu ketika takut itu dia harus mendorong kepada apa gitu? Kemana dia harus berlindung? Kemana dia harus berharap? Makanya selalu dalam Quran itu cara mendidik Al-Quran selalu menggabungkan antara agar timbul perasaan takut terhadap neraka, lalu diikuti dengan harapan kepada surga. Gitu. Jadi jangan sampai, silakan teman-teman saya yang ikut belajar saya. Ya. Nah, maka di sini dari ayat 31 sampai ayat 36 ini gambaran surga. Agar ketika, jadi ibaratnya gini, neraka itu ada ketakutan terhadap neraka, dia akan membuat kita lari, agar lari kan dari neraka. Nah, ketika kita lari itu apa yang kita tuju? Kita mau lari ini mau kemana? Nah, oleh Allah disediakan, nah kalian lari dari neraka itu harus menuju kepada surga. Gitu. Ada satu kenikmatan yang luar biasa. Nah, di Quran ini menariknya, Pak. Di Quran ini ketika menjelaskan surga itu enggak sekaligus semua, enggak. Jadi sedikit-sedikit gambaran-gambaran yang membuat hati kita sangat tertarik, tapi semakin penasaran. Dan nanti di ayat lain ada lagi gambaran yang berbeda lagi. Jadi semakin ayat Quran kita baca dari awal sampai akhir, semakin terus ingin tahu lagi, ingin tahu. Jadi ada kerinduan, terus penasaran. Makanya kalau kita sambil menghayati itu, membaca Quran itu pasti nggak akan ada bosan. Quran itu kemujizatannya salah satunya seperti itu. Kalau kita baca dengan benar, nggak akan membuat bosan. Kita bosan itu karena nggak menghayati aja gitu, mananya. Nah, baik, saya contohkan dulu untuk pembacaan nama ayat ini. Baru kita lihat terjemah berkata sambil kita bayangkan. Ya, dari membayangkan itulah akan timbul pikiran kita kan menerawang ayat-ayat ini. Bahkan bukan hanya di pikiran, ini tadabur ya. Tadabur itu bukan hanya di pikiran dia, tapi harus turun ke hati. Kalau turun ke hati berarti merasakan suasana. Ya, merasakan suasananya gitu. Nah, ini juga kelebihan Quran, Pak. Kalau Quran itu menjelaskan sesuatu, khususnya menjelaskan neraka, menjelaskan surga, itu seakan-akan kita melihat langsung. Karena kan Allah Maha tahu, kalau manusia misalnya menjelaskan sesuatu kan enggak detail karena dia cuma taunya sedikit gitu. Kalau manusia itu menggambar, menceritakan kejadian yang dia lihat aja, yang dia, tapi Allah itu Maha tahu menjelaskan segala sesuatu sehingga seakan-akan kita melihat secara langsung. Itulah yang membuat orang beriman itu sangat yakin dengan penjelasan-penjelasan dari Allah. Saya contohkan dulu ya, diikuti supaya nanti kalau ada pembacaan yang kurang tepat bisa diperbaiki. Diikuti baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Inna lil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa a'naba. Hadaiqa wa a'naba. Huruf qo itu lidahnya ke atas, qo ya, lidah itu ke atas, qo. Beda dengan ka, kalau ka itu lidah ke bawah, ka, ka, o, jadi o gitu, kop itu. Hadaiqa wa a'naba. Hadaiqa wa a'naba. Wa kawa'iba atroban. Wa kawa'iba. Nah, ini ka, ka berarti lidahnya ke bawah, ka, ka ya. Wa kawa'iba atroban. Wa ka'san dihaqo. Wa ka'san dihaqo. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. لا يسمعون فيها jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaban. Ini ja dengan za itu beda apa ya? Ja, za. Ja, za. Kalau za itu kayak ada huruf z ya, za. Itu. Kemudian untuk gunnah am itu ditahan dulu. Dua ketukannya. Jazaa'an ditahan dulu, jangan langsung karena itu ada gunnah. Jazaa'an mir. Nah, kalau mir nempelnya sedikit, enggak ditahan, jadi langsung. Ya. Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaban. Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaban. Ya. Ada yang ditanyakan untuk pembacaannya? Saya bingung misalnya bacanya gimana. Nah, untuk ayat 3 ini coba aja satu orang ya, satu ayatnya biar. 31 siapa? Ayat 31. Satu ayat yang mau mencoba dibaca. Mulai siapa? Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina mafaza. Nah, huruf fa itu memang harus ada napas ya, fa. Jadi kan jangan kayak pa-nya orang Sunda, pa ini. Jadi harus ada fa. Fa karena huruf hamas ya, harus ada keluar udara. Mafaza, mafaza. Ya, kemudian berikutnya siapa? Ya, silakan. Nah, huruf ha itu tipis ya, ha. Ha. Ya kayak orang makan sambal itu ha gitu kan. Ha itu tipis, beda dengan ha. Ha agak tebal nih. Jadi hadaiqo ya, di atas itu lidahnya. Hadaiqo wa a'naba. Hadaiqo wa a'naba. Ya. Kemudian tiga-tiganya silakan. Wa fawaiba al. Wa fawaiba azra. Nah itu wa-nya jangan terlalu panjang pak, dia dua harokat karena matobi'i ya, nggak boleh lebih. Wakawa wakawaiba wakawaiba atroba. Iya, wakawaiba atroba at atroba, tapi jangan sampai huruf c a c salah, at atroba. Wakawaiba atroba. Kemudian ayat 34-nya silakan siapa? Wakashandihaqo. Nah ini agak dengung karena ifa be. Wakasan jadi agak dengung ya ifa. Wakasandihaqana hatebal ini. Wakasandihaqo. Wakashandihaqo. Ya kemudian 35. Ya sudah cukup, makasih. Kemudian 36. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaban. Nah, itu amnya agak ditahan gunahnya. Jazaa'an ditahan dua rakaat, lalu ata'an itu izhar, jadi dibaca jelas an, jangan didengungkan. Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Ya, silakan diulang lagi. Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Nah, jangan ditahan. An-nya jangan an, jangan, tapi langsung an hisaba, langsung. Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Nah, gitu. Ya, jadi jangan ditahan, langsung. Nah sekarang kita ingin coba mengulang-ulang tiga ayat aja ya, karena takut waktunya terlalu lama. Sambil kita lihat arti perkata. Ya, ini cara menghafal dengan tadabur agar kita bisa membayangkan maknanya. Kita lihat inna, ini juga sama pakai inna dengan minggu kemarin. Inna artinya sesungguhnya. Ini kalau udah terbiasa kayak gini, Pak, jadi banyak kosakata ini, kosakata yang kita tahu dari Quran. Jadi walaupun kita enggak lihat terjemah, ingat inna artinya sesungguhnya. Apalagi ini banyak nih inna ini di Quran, sesungguhnya. Lil muttaqina. Ini ada dua kata, li. Li itu artinya untuk. Ya, li artinya untuk. Muttaqina, orang-orang bertakwa. Itu kan udah sering ya, muttaqin, sering itu. Jadi orang-orang bertakwa. Mafaza, kemenangan. Ya, sekali lagi, inna apa? Semuanya li untuk muttaqina, orang-orang bertakwa. Mafaza, kemenangan atau mendapat kemenangan. Ya. Nah, sebab sambil kita ulang-ulang, sambil diingat tadi artinya. Ya, ini artinya kita merenungkan, mentadaburi makna itu sampai kita sesungguhnya untuk orang-orang bertakwa itu mendapat kemenangan. Dari ayat itu ketika kita memahami harus masuk ke dalam pikiran, lalu masuk ke dalam hati kita. Oh, ternyata yang menang itu orang bertakwa. Ternyata orang yang bertakwa itu menang. Gitu aja terus diulang-ulang sampai ada makna gitu yang hadir di dalam hati dan pikiran kita. Ya, saya contohkan lalu di bareng-bareng aja ya, karena tadi udah ya bacaannya, kita bareng-bareng sambil maknanya tadi jangan dilepas, jangan hilang. Ya. 10 kali nih biasanya. 1 2 3. Innalil muttaqina mafaza. Innalil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina mafaza. Jangan lihat, Pak, jangan lihat. Inna apa artinya tadi? Lil muttaqina, untuk orang-orang bertakwa. Mafaza, kemenangan. Ada yang mau mencoba dites satu ayat ini dengan hafalan, silakan. Tadi kan udah diulang-ulang 10 kali, insya Allah hafal. Coba. Nggak usah dibaca, Pak. Jadi terjemahnya nggak usah disebut, ayatnya aja. Tapi ada di sini gitu. Jadi pada saat kita membaca inna, di sini udah nyambung sesungguhnya. Silakan. Jangan lihat, Pak. Udah apa? Ada yang udah apa? Jangan lihat. Mafaza. Innalil muttaqina mafaza. Mafaza. Innalil muttaqina mafaza. Ya, alhamdulillah. Innalil muttaqina mafaza. Innalil muttaqina mafaza. Ya, cukup, Pak. Alhamdulillah. Nanti kalau itu 10 itu minimal, Pak, diulang 10 kali minimal. Nanti kalau belum puas, ulang-ulang terus lagi. Tambah lagi agar lebih meresap. Yang lain silakan. Mau dites innalil muttaqina mafaza. Silakan. Innalil muttaqina mafaza. Ya, artinya apa, Pak? Kalau disambungin? Sesungguhnya untuk orang-orang yang sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Alhamdulillah. Satu lagi yang lain. Jangan. Ya, artinya apa, Pak? Artinya Masih ingat enggak Pak tadi? Orang-orang orang bertakwa mendapat kemenangan. Nah, ini kita akan bahas nih maksudnya gimana ya. Ayat kedua, ya, tiga ayat aja saya contohkan seperti tadi. Nanti sisanya silakan itu masing-masing ya, kayak gitu. Berikutnya hadaiqa wa a'naba. Nah, kita lihat terjemahnya hadaiqa artinya kebun-kebun. Hadaiqa kebun-kebun. Ya, sambil diingat hadaiqa kebun-kebun. Wa a'naba dan buah-buah anggur. Ya, dan buah-buah anggur. Ingat, Pak? Ya, hadaiqa apa, Pak? Kebun-kebun. Wa a'naba dan buah-buah anggur. Gampang lah. Ya. Cuma dua kata. Ya. Oke, kita ulang-ulang 10 kali sambil diingat-ingat kayak tadi ya. Kebun-kebun dan buah-buah anggur. Sambil kita bayangkan kan kebun-kebun itu gimana ya? Bayangan kita aja dulu, karena hakikat sebenarnya di surga tuh belum, gak akan bisa. Bayangan kita dulu aja yang pernah kita ada terbersih. Dan buah anggur tuh kayak gimana ini? Satu, dua, tiga. Hadaiqa wa a'naba. Hadaiqa wa a'naba. Hadaiqa wa a'naba. Hadaiqa wa a'naba. Hadaiqa wa a'naba. Hadaiqa wa a'naba. Hadaiqa wa a'naba. Hadaiqa wa a'naba. Hadaiqa wa a'naba. Hadaiqa wa a'naba. Udah 10 ya? Udah. Apa artinya? Kebun-kebun dan buah-buah anggur ya. Coba silakan yang mau dicoba. Hadaiqa wa a'naba. Silakan. Hadaiqa wa a'naba. Hadaiqa wa a'naba. Ya, alhamdulillah. Artinya apa, Pak? Buah-buahan dan anggur. Bukan. Kebun dulu. Kebun dulu ya. Kebun-kebun dan buah anggur. Yang lain, silakan. Silakan. Ya, artinya? Ya, silakan yang lain. Artinya kebun dan buah anggur ya. Silakan. Hadaiqa wa a'naba. Artinya nah, kita sambungkan dengan yang ke pertama ya. In tadi apa yang pertama? Innalil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa a'naba. Coba kita baca. Innalil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa a'naba. Ya, lanjutkan. Wa kawa'iba athraba. Ya, kan. Nah, wa-nya dua harokat, Pak, ya. Wa kawa, dua harokat. Wa kawa'iba athraba. Jangan terlalu panjang, kan ini mantobi. Nah, ini kalau lihat artinya, wah gimana nih? Ini ya, wakawaiba dan gadis-gadis cantik, ya, gadis-gadis cantik, atroba yang sebaya. Ya, walaupun nanti ada makna lebih, tapi jangan terlalu didetailkan. Nanti ada makna lebih ini. Ini sebagai kenikmatan surga. Wakawaiba dan gadis-gadis cantik. Wah, ini kalau kebayang, insya Allah ingat, Pak ya. Yeah. Ya, tapi dibayanginnya bukan yang di dunia, Pak, yang di surga. Ya, ini beda tentunya. Ya, beda. Jauh ya perbedaannya. Gua kawaiba dan gadis-gadis cantik atroba yang sebaya. Ya, yang sebaya. Iya, nanti kita jelaskan gimana ini sebaya ini. Sebaya itu ya sama gitu, seumur. Ya. Oke, kita ulang-ulang ya sambil dibayangkan tadi mananya dan gadis-gadis cantik yang sebaya. Gampang lah itu ingatnya. Oke, 10 kali ya. 1 2 3. Wa kawaiba atroba wa kawaiba atroba wa kawaiba atroba wa kawaiba atroba wa kawaiba atroba wa kawaiba atroba wa kawaiba atroba wa kawaiba atroba wa kawaiba atroba. Apa tadi artinya? Gadis-gadis cantik yang sebaya. Gak apa-apa, Pak. Ini kan gambaran surga, Pak, ya. Supaya teringat-ingat terus itu. Yang kita maksudkan surga, bukan di dunia. Silakan yang mau dicoba. Banyak pendek, Pak. Wakawa iba. Ya boleh, cuman banyak agak panjang tadi. Ya, silakan yang lain. Nah, artinya apa, Pak, tadi? Gadis-gadis yang sebaya. Gadis-gadis yang apa? Yang cantik. Ya. Nah, kita sambungkan dengan yang pertama. Yang pertama apa tadi? Innalil muttaqina mafaza. Yang kedua, hadaiqo wa anaba. Yang ketiga, wakawa iba atroba. Coba kita hafal lagi, baca lagi dengan hafalan. Jangan melihat. 1 2 3. Innalil muttaqina mafaza hadaiqo wa anaba wakawa iba atroba. Nah, sekarang artinya coba. Innalil muttaqina mafaza apa? Untuk orang-orang takwa mendapat kemenangan. Hada iko wa anaba, ya, dan buah anggur. Yang ketiga apa? Wa kawaiba atroba. Ya. Nah, coba siapa yang siap 3 ayat? Ya, Pak Herjo. Ya. Satu lagi. Ya, boleh. Yang lain silakan. Ya. Innalil muttaqina mafaza hadaiqo wa a'naba wa kawa'iba atroba. Ya, alhamdulillah. Apa? Ya, yang lain silakan. Ya, itu 3 ayat alhamdulillah sudah kita hafalkan. Nanti kalau sampai 36 tuh 3 lagi silakan masing-masing ya. Dan memang menghafal itu adalah supaya kita baca setiap hari. Jadi yang sudah kita hafal minimal 3 ayatnya kita baca ya dalam sholat. Misalnya dalam sholat. Jadi pas sholat tuh jangan kulhu terus gitu. Jadi ini 3 ayat ini baca sambil, apalagi kita udah tahu artinya, sambil dibayangin, Pak. Ketika sholat itu bayangin innal muttaqina, sesungguhnya untuk, jadi maknanya itu hadir. Itulah yang disebut khusyuk. Jadi khusyuk itu paham apa yang kita baca dalam sholat. Nah, saya akan jelaskan ya penjelasan kandungannya sebentar, lalu setelah itu kalau ada yang bertanya ya, tentang pendalamannya supaya kita lebih paham lagi, lebih tahu lagi, terutama ini gambaran surga ya. Jadi ini gambaran ini surga ini supaya kita tertarik, supaya kita tertarik. Di sini ada variasi kenikmatan yang Allah suguhkan. Allah mengawalnya dengan inna, sesungguhnya. Sesungguhnya sebagai penguat, agar apa? Agar kita jangan ragu lagi, ini benar, ini sungguh, sungguh-sungguh. Surga itu yang digambarnya bukan dongeng, bukan hayalan, tapi sesuatu yang benar-benar terjadi, benar-benar ada. Inna, sesungguhnya, agar kita semakin yakin. Untuk orang-orang bertakwa, mendapat kemenangan. Kenapa didahulukan untuk orang-orang bertakwa? Karena sebelumnya sedang menjelaskan orang-orang durhaka. Maka oleh Allah ditegaskan, itu orang-orang durhaka nasibnya mendapat neraka dengan gambaran siksaan yang sudah kita bahas. Sekarang untuk orang bertakwa bagaimana? Ya. Allah tegaskan, untuk orang-orang bertakwa itu mendapat kemenangan. Kenapa bahasanya mendapat kemenangan? Berarti menunjukkan yang namanya menang, lawan menang itu apa? Kalah. Menang kalah berarti sebelumnya menunjukkan ada pertandingan. Betul kan? Gak mungkin orang keluar jadi pemenang kalau tidak ada pertandingan sebelumnya. Jojo menang gitu kan? Tanding enggak gitu kan? Jadi pemenang gitu. Kan pasti ada pertandingan dulu sebelumnya. Nah ternyata ini menunjukkan ketika di dunia ini adalah suatu pertandingan yang sangat luar biasa, ya, antara kebenaran, hak dan kebatilan. Dan kesesatan itu terus menerus di setiap zaman akan terus bentrok, Pak. Ini sebagai sunnatullah, ya, karena Allah menciptakan, ya, menurunkan kebenaran, bekal untuk manusia, mengutus para nabi, pasti ada musuh. Baik musuh dari kalangan jin, dari kalangan manusia, ya. Maka bagi orang-orang bertakwa yang telah berjuang di dunia itu, mereka kemudian lahir menjadi pemenang, mendapat kemenangan. Kemenangannya itu apa? Ya surga. Tempat kemenangan itu adalah surga. Nah jadi ini harus memberi keyakinan bahwa kemenangan sesungguhnya itu ya di surga. Kalau orang di dunia ini menang kompetisi belum, itu bukan kemenangan hakiki. Ya gitu, apalagi menangnya tidak hakiki gitu kan. Ya seperti itu. Kalau di surga itu kemenangan yang sebenarnya. Lalu Allah gambarkan di surga itu gimana gambarnya? Ya, pertama Allah menyebutkan hadaiqo, kebun-kebun. Berarti tergambar yang namanya manusia itu pasti senang dengan kesejukan gitu ya, kesejukan yang ada dari taman. Makanya kan apalagi ini musim liburan gitu. Kalau orang libur itu pasti mencari tempat-tempat yang sejuk. Ya, nyari taman gitu kan. Tempat-tempat yang sejuk. Maka Allah gambarkan di surga itu kebun-kebun. Ya, yang memberikan kesejukan. Ya, wa'anaba dan buah anggur. Nah, ini kaidahnya, kalau Allah menyebutkan secara khusus, kan di kebun itu banyak buah-buahan, tapi Allah secara khusus menyebutkan anggur, berarti ini menunjukkan ada keistimewaan tersendiri untuk anggur ini. Ya, bisa kita teliti. Ya, makanya sebenarnya Quran ini menantang orang-orang yang misalnya mempelajari tentang alam ini, ya, secara keilmuannya, teliti ada apa di anggur itu, di buah anggur, sehingga Allah menyebutkan secara khusus. Ya, ini buah yang oleh Allah spesial kan, berarti ada kenikmatan yang lebih daripada yang lain, anggur itu. Nah itu berarti kan berupa apa? Makanan ya. Jadi suasana yang sejuk di taman, kita bisa bayangkan, Pak, karena silakan aja bayangkan agar terbayang, karena ini sebagai keimanan kita. Ciri keimanan kita itu selalu membayangkan surga, nikmatnya surga, agar kita jadi harapan terbesar dalam hidup kita, dan bayangan neraka agar menjadi ketakutan terbesar. Sehingga nanti pada saat nanti yang jadi tujuan terbesar itu bukan lagi harta dunia gitu, bukan lagi banyak harta dan sebagainya, itu enggak ada apa-apanya kalau kita membayangkan ini surga ini. Ya, kebun-kebun, lalu buah-buahan, ini makanan sekaligus makanan, nambah buah-buahan. Lalu, nah setelah makan, wakawa iba atroba, gadis-gadis cantik yang sebaya, artinya di sini pasangan. Jadi lengkap, kenikmatan yang lengkap, suasana, lalu makanan, lalu pasangan. Itu ternyata di surga sebagaimana di dunia gitu kan, kita butuh makanan, butuh kesejukan, lalu juga butuh pasangan. Karena memang sejak manusia diciptakan tuh nggak bisa sendirian. Ketika Nabi Adam diciptakan di surga sendirian, dia kan galau, berjalan sendirian gitu, sampai tidur lalu diambil tulang rusuk, diciptakanlah Hawa sebagai pasangannya. Nah di surga, apalagi di surga, kenikmatan yang ini pasti ada pasangan yang Allah sediakan. Bahkan pasangannya itu kawaib, gadis-gadis yang cantik. Ya. Bahkan di sini disebutkan molek gitu ya. Yang molek itu istilahnya sempurna lah gitu ya. Enggak usah dirincikan. Istilahnya perempuan yang sempurna. Ya, jadi enggak pernah keriput di surga itu, enggak pernah keriput, enggak pernah tua. Jadi umurnya itu terus gitu. Enggak ada tua, itu selalu abadi karena surga itu abadi, abadi segalanya. Kulitnya abadi, umurnya abadi, matanya abadi, enggak pernah kemudian berkurang. Pendengarannya abadi, semuanya abadi. Ya, termasuk atropa, selalu perawan terus gitu. Jadi gadis terus, walaupun sudah berhubungan sebagainya itu kembali, ya, kembali menjadi perawan terus. Begitu. Itu surga itu begitu pasangan di surga. Ya, bahkan Allah menyediakan bidadari di surga itu, nah, termasuk juga nanti kalau dengan pasangannya ketika di dunia, kalau memang sama-sama ke surga, ya itu menjadi ratu gitu dari para bidadari itu, jadi lebih daripada bidadari surga yang Allah sediakan, gitu ya. Tapi kalaupun ketika di dunia tidak ada pasangan, Allah kasih pasangan, gitu ya. Nah kemudian, nah nanti kalau mau ingin ditanyakan lagi silakan, berkenaan dengan ini. Waka sandihako, nah dan gelas-gelas yang penuh dengan minuman. Nah, berarti ini minuman, minuman. Bahkan di sini secara khusus disebutkan minuman Homer. Minuman Homer, Pak. Nah kata Rasulullah, siapa yang ingin menikmati Homer di surga, ya jangan minum Homer di dunia, karena di dunia itu diharamkan. Tapi homer di surga itu berbeda dengan homer di dunia. Kalau di dunia itu kan memabukan, merusak akal, ya, membuat orang itu apa namanya menjadi mual, menjadi pusing gitu kan. Ya, membuat orang kencing terus gitu ya. Nah, kalau di surga itu sifat-sifat jeleknya dari homer itu udah enggak ada. Yang ada terasa nikmat. Makanya di surat Yasin ya, di surat Yasin itu diterangkan surga itu ada sungai-sungai. Ada sungai Homer, ada sungai susu, ada sungai madu. Ya, tapi jangan dibayangin apa namanya dengan ukuran dunia gitu. Jadi kalau kita kebanyakan minum apa madu kan jadi manis gitu ya, jadi enggak enak. Kalau di surga tidak ada rasa-rasa yang membosankan. Karena di surga itu walaupun namanya sama, nama buahnya sama, nama madu sama-sama madu, tapi memiliki ukuran dan rasa yang berbeda. Ya, sebagaimana saya sebutkan, kalau di dunia itu makan buah, buah anggur itu rasanya cuma satu kan, rasanya itu aja gitu, rasa anggur. Kalau di surga itu satu buah itu bisa memiliki 70 rasa. Jadi pada saat kita menggigit, yang pertama gigitan kedua beda lagi rasanya. Jadi ada variasi. Sehingga gak akan pernah bosan. Kenikmatan yang tidak bisa terbayangkan. Ya. Yeah. Nah, bahkan itu suasana apa namanya? Lingkungan, suasana minum makanan, kemudian pasangan. Lalu ada lagi suasana sesama manusianya itu. Ya, yeah, di mana misalnya kalau kita di dunia ya, walaupun tempatnya bagus, rumahnya misalnya bagus, lalu ada pohon-pohonan ya di depan rumah kita, tapi orang-orangnya ini bahasanya enggak enak gitu. Bahasanya kasar, bahasanya menyakitkan, itu tetap aja enggak nyaman kan. Walaupun makanan kita enak, minuman kita enak, tapi orang-orang di sekitar kita ini tidak baik gitu perilakunya. Pasti enggak nyaman kan? Nah, oleh Allah ditegaskan di surga itu la yasmauna fiha laguan. Kamu tidak akan mendengar di dalam surga itu laguan, perkataan sia-sia. Perkataan yang tidak ada manfaatnya, apalagi perkataan berbohong yang menyakiti hati dan sebagainya, itu udah enggak ada. Karena kata-kata yang muncul dari penghuni surga itu adalah semuanya adalah kata-kata yang baik, yang menenangkan. Ya, wala kidaba, tidak ada juga dusta, berbohong itu enggak ada. Ngapain lagi berbohong? Orang berbohong kan biasanya punya tujuan, ingin dapat sesuatu. Dia udah mendapatkan segalanya di surga, untuk apa lagi berbohong gitu. Ya kan? Jaza'an min rabbika, itulah balasan, sebagai balasan dari Tuhanmu, ato'an, dengan pemberian hisaba yang banyak, yang cukup. Gitu ya. Nah itu makna-makna dari ini kan segitu gitu ya. Dari yang singkat itu juga harus membuat kita tertarik. Nah nanti ingin lebih tahu lagi, di ayat-ayat yang lain Allah sediakan lagi gitu, suguhan-suguhan bayangan surga itu. Ya, sampai di situ mungkin kalau ada yang ditanyakan, silakan dari kandungan-kandungan ayat ini, agar kita lebih tertarik lagi kepada surga. Ya, silakan. Ayat ke-3. Berkawan juga anggota. Ya. Berkaitan dengan ibu atau garis-garis gimana? Kan garis disebutkan dia akan mendapatkan pasangan laki-laki. Iya. Maksudnya gadis? Kalau di sini kan yang dispesifikasi untuk bapak-bapak atau laki-laki yang berada berkira cantik dan sebaya. Yang perempuan apakah dia juga akan mendapatkan laki-laki yang cakep dan sebaya? Betul, ya, betul. Jadi dia akan mendapatkan sama juga laki ya di surga, yang bahkan kata Rasul kan seganteng, level kegantengannya itu seperti Nabi Yusuf Pak. Cuman nggak disebutkan spesifik di ayatnya ya. Iya. Jadi kan ada di hadis-hadis yang disempurnakan sebagainya. Jadi Allah kan maha adil ya. Ketika di surga itu Allah sediakan bukan hanya kesenangan untuk laki-laki, ya, tapi perempuan ya Allah memberikan kesenangan juga sama. Tidak ada bedanya. Karena gini, tidak ada perasaan sakit hati, tidak ada perasaan cemburu. Oleh Allah dicabut semuanya. Ya perasaan-perasaan yang membuat hati itu tidak enak udah dihilangkan oleh Allah. Wa nazana ma fi qulubihim min ghillin. Kami cabut kata Allah ya perasaan-perasaan dengki, perasaan yang tidak baik di dalam diri manusia itu, yang ada adalah kenikmatan. Walaupun misalnya Allah sediakan untuk seorang laki-laki misalnya minimal ada dua. Satu istrinya ketika di dunia, yang kedua bidadarinya di surga. Nah, jangan kita mengukur dengan ukuran dunia. Ya, kalau ukuran dunia kan berarti cemburu gitu ya. Yang satunya cemburu, di surga udah enggak ada, Pak. Udah enggak ada cemburu. Bahkan ketika oleh Allah dijadikan ini perempuan ini pasangan dengan lelaki ini, itu akan selalu condong kepada lelaki itu, selalu setia. Di surga tuh enggak ada menyeleweng. Ya, selingkuh enggak ada di surga itu. Oleh Allah dibuat tunduk. Ya, qasiratut tarbi dalam surat Ar-Rahman ya, bahwa perempuan-perempuan itu akan tunduk, akan condong hanya kepada pasangannya. Tidak akan melihat yang lain. Ya, termasuk juga laki-laki hanya akan dengan pasangannya, tidak akan melihat yang lain. Gitu ya. Dan yang pasangan itu apa namanya enggak ada batas. Ya itu aja udah luar biasa nikmat yang Allah sediakan itu. Ngapain lagi perlu yang lain? Ya walaupun penghuni surga itu akan saling berkunjung. Ya walaupun tingkatannya sangat jauh Pak, antara tingkat surga itu bertingkat-tingkat sesuai dengan amalan. seperti hanya iman amal soleh itu bertingkat, nah nanti balasannya juga sama. Makanya balasannya kan sesuai dengan amalan. Ya, di surga itu ada sangat banyak sekali tingkatan. Bahkan kata Rasulullah, satu setingkat dengan tingkat lain itu bagaikan jaraknya antara langit dan bumi. Jadi melihat surga, penghuni surga di atas kita itu ibarat melihat bintang-bintang di atas. Ya. Tapi bisa saling berkunjung, bisa saling berkunjung itu sama lain. Gitu ya. Dan tadi umurnya akan disama ratakan. Ya, sekitar umur 33 tahunan. Akan sama semuanya. Jadi yang kecil yang dulu waktu di dunia meninggal kecil jadi besar. Yang tua nanti dikembalikan muda. Ya, nenek-nenek akan kembali menjadi gadis-gadis seperti tadi. 30 tahunan. Gitu ya. Yang lain silakan. Ya. Dalam banyak ayat yang di Al-Qur'an itu disebutkan minumannya itu susu, terus madu sama anggur. Buah-buah yang lain. Buah-buah yang lain ada, Pak. Ada apa namanya? Di surat Al-Waqiah itu ada kata-kata ya pawaqih apa katsiro, buah-buahan yang banyak. Buah-buahan yang banyak. Bahkan mimma yatakhayyarun, apa aja yang mau dipilih silakan ada semuanya. Jadi semua kenikmatan yang itu adalah suatu yang nikmat itu ada semuanya di surga itu. Jadi enggak akan apa ya merasa di surga saya ingin ini tapi enggak semuanya ada. Ya, apa yang diinginkan oleh kita semuanya ada. Bahkan tidak dicapai dengan susah payah di surga itu. Baru terbersit dalam pikiran kita itu udah langsung datang sendiri. Ya, bahkan digambarkan ketika orang duduk di bawah pohon. Ya, dia ada burung yang terbang. Ya, dia sangat tertarik ingin memakan burung itu. Itu datang sendiri si burung itu lalu menghampiri dalam keadaan sudah siap untuk dimakan. Sudah siap untuk dihidangkan. Dimakan oleh kita si burung itu. Lalu kemudian tinggal tulang-tulang, maka tulang-tulang itu akan membentuk burung lagi dan terbang lagi. Ya, di antaranya seperti itu gambarannya. Jadi untuk ngambil buah itu enggak usah pakai pemanjat dulu, enggak akan dicapai dengan susah, sangat mudah dipetik. Tinggal ngambil. Bahkan ditekatkan ya apa namanya si pohon itu. Apa dalam ayatnya itu ada. Ya, dipetik itu dekat, jadi tinggal diambil aja. Itu enggak seperti bayangan sekarang gitu, kayak pohon apa itu yang tinggi, pohon kelapa apa harus manjat dulu gitu. Di sana enggak akan didekatkan oleh Allah. Ya, yang lain kan. Ya, Pak. Kalau beramal saleh itu kan harus lillahi ta'ala. Atau kita ini apa tidak sama dengan mengharapkan sesuatu? Jadi gini, dalam banyak ayat Quran, dalam banyak hadis, karena yang disebut dengan ikhlas, melakukan amal ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah itu sudah mengandung makna kita berharap apa yang ada di sisi Allah. Itu maknanya. Makanya dalam banyak ayat Quran Allah menyebutkan apa yang ada di sisi Allah gitu. Apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik gitu kan. Jadi apa yang ada di sisi Allah itu surga. Ya, artinya ketika kita ikhlas berharap kepada Allah itu sudah sekaligus sudah sepaket dengan ya kita berharap surganya Allah dan juga takut terhadap nerakanya, itu sudah sepaket. Jadi enggak bisa dipisah-pisah, Pak. Enggak bisa dipisah-pisah. Kalau karena yang lain nah itu dunia. Kalau karena dunia, nah itu berarti kan tidak ikhlas. Itu dia beramal soleh itu karena ingin dapat keuntungan dunia, bayaran dari orang lain dan sebagainya. Kalau berharap surga bukan tidak bertentangan dengan ikhlas, tidak. Padahal kita disuruh untuk berharap surga. Gitu, Be. Jadi kalau kita misalnya saya mengharap Allah enggak apa-apa lah masuk neraka juga. Padahal oleh Allah sudah dijelaskan kamu harus takut neraka. Kenapa kamu berkata begitu? Kita disuruh takut. Wa takunnar, takutlah neraka. Oleh Allah udah dikasih tahu kita itu harus takut neraka, tapi kita mengatakan ya Allah enggak apa-apa lah masuk neraka juga. Jadi seakan-akan dia enggak mau dengar itu apa kata Allah. Padahal Allah udah kasih tahu kamu harus takut neraka, kamu harus menghindar dari neraka. Jadi jangan sampai kita sok tahu gitu. Sok tahu padahal dalam banyak ayat Al-Qur'an udah jelas. Ya, ikhlas itu maknanya ya, berharap kepada Allah, mengharapkan surganya dan diselamatkan dari nerakanya, itu udah satu paket, tidak bisa dipisah-pisah. Gitu ya. Silakan tadi yang ini. Lupa dulu. Ya, ya Pak, saya menurusin tadi yang ayat ketiga tadi. Hmm. Itu kok kenapa yang lebih banyak digambarkan itu laki-laki memberi apa diberikan kenikmatan untuk perempuan. Dalam artian kok kenapa perempuannya sih jarang disebut-sebut? Dan apakah memang karena awalnya Nabi Adam sehingga semuanya Nabi pun juga tidak ada Nabi perempuan? Ini bukan dalam kerasan, apakah di hadis atau di Quran itu ada gak yang spesifik mengenai perempuan? Kalau yang lain, kalau semua kan Nabi laki-laki sebenarnya kebaikannya itu disampaikan semua Nabi. Nah untuk perempuan, apakah di hadis atau di Al-Quran itu ada gak Pak? Menjelaskan apanya Pak? Selain kebaikan atau selain ajaran dan sebagainya, terutama yang kebahagiaan Pak, insyaallah. Jadi gini ya. Apa namanya? Sudah merupakan fitrah. Fitrah itu artinya penciptaan. Karakter penciptaan yang Allah ciptakan. Ya, bahwa laki-laki itu sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin, sebagai yang lebih utama. Ya, sedangkan perempuan makanya kan Allah menciptakan Nabi Adam. Ya, lalu kemudian setelah itu menciptakan Hawa sebagai pasangannya. Gitu kan, untuk melengkapinya. Begitu. Makanya khitab ataupun tujuan utama karena laki-laki itu pemimpin. Maka ayat ini Al-Qur'an ini lebih ditunjukkan kepada laki-laki agar laki-laki itu membimbing istrinya, membimbing perempuan. Urutannya begitu, karena laki-laki pemimpin. Nah makanya sebenarnya yang harus lebih banyak ngaji itu laki-laki, bapak-bapak. Tapi kita lihat kan dari pengajian-pengajian tuh ibu-ibu. Pengajian tuh ibu-ibu gitu kan. Padahal bapak-bapak ini yang harus banyak menggali ilmu. Karena Quran ini tadi dia lebih apa awal ya, pertama kan kepada laki-laki, agar laki-laki itu membimbing perempuan. Makanya kata Rasulullah, perempuan mah lebih mudah masuk surganya daripada laki-laki. Kata Rasulullah, kalau seorang perempuan, ayyuma imra'atin, ya, mana saja perempuan, kalau dia sholat 5 waktu, kemudian saum Ramadan yang wajib, ya, dan dia taat kepada suaminya, gitu kan, taat kepada suaminya, maka kata Rasulullah, Allah akan berkata kepada silahkan masuk surga, surga mana saja yang kamu mau. Jadi lebih simpel sebenarnya untuk perempuan itu lebih simpel karena tidak banyak kewajibannya seperti laki-laki. Makanya banyak hitob-hitob ini seakan-akan ini laki-laki semua. Wanita juga kebagian, ya tentu diberikan keistimewaan, ya kebagian ya perempuan-perempuan itu. Ya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surga itu. Ya jadi jangan tercemari ya pikiran kita dengan apa ya ada gender gitu ya, kesetaraan gender sebagainya. Ini kok yang dilebihkan ini dalam kehidupan. Makanya kita harus mengenal karakter penciptaan yang Allah ciptakan bahwa laki-laki itu berbeda dengan perempuan, tidak bisa disamakan. Walau bagaimanapun laki-laki itu pemimpin. Dalam rumah tangga enggak bisa itu posisi disejajarkan, enggak bisa. Ya, enggak bisa sejajar laki-laki itu posisinya, enggak. Harus laki-laki itu lebih sederajat. Kata Allah kan walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Hak dan kewajiban dua-duanya sama ya mendapatkan. Tapi walir rijali 'alaihinna darajah. Bagi laki-laki ada derajat yang lebih tinggi. Makanya dia jadi pemimpin. Gitu. Makanya dalam ayat-ayat Quran juga banyak gitu Allah Subhanahu wa taala mendorong itu kepada laki-laki. Nah, ini juga pernah terjadi di zaman Rasul yang komplain gitu kepada Rasul. Ya Rasul, kok laki-laki tuh banyak keutamaan, jihad dan lain sebagainya. Gitu kan? Kata Rasulullah, perempuan itu simpel itu tadi, tidak banyak peran di luar, dia hanya di rumah saja taat kepada suami, kemudian beribadah gitu ya, mendidik anak-anaknya di rumah itu udah cukup. Bahkan anaknya itu kan yang dilebihkan, itu anak berbakti itu kepada siapa dulu? Kepada ibu, bahkan 3 kali ya. Itu keistimewaan perempuan itu. Keistimewaan perempuan itu 3 kali, umuka, baru abuka, baru ayahnya. Gitu. Bahkan tidak ada kewajiban perempuan ikut jihad ke medan perang, enggak. Cukup di rumah. Makanya perannya berbeda dan ini juga berbeda. Gitu ya. Dan itu tidak menjadikan perempuan itu akan cemburu di surga kalau laki-laki nikmat, enggak akan ada perasaan seperti itu. Ya, perempuan juga akan merasakan nikmat seperti halnya dirasakan oleh laki-laki ketika di surga. Enggak ada kecemburuan sosial, Pak, enggak ada. Surga. Gitu. Itu kan yang membuat seperti itu karena memang apa, dari lahir dari pikiran kita aja sebagai manusia gitu. Ada persangkaan-persangkaan aja sebenarnya yang dibesar-besarkan, oh gini-gini, oh berarti Islam itu memandang rendah perempuan. Tidak. Kita kalau pelajari Islam secara mendalam, dulu bagaimana ketika wanita itu tidak ada harganya di peradaban manapun ketika Islam datang. Baik di Arab Jahiliyah atau di Romawi, di Persia, enggak ada perempuan yang dihormati. Bahkan menurut orang-orang Romawi, orang-orang Kristen pada saat itu, perempuan itu adalah setan. Perempuan itu layaknya binatang. Lalu datang Islam memuliakan perempuan. Itu sangat luar biasa, Pak. Islam itu sangat memuliakan perempuan. Ya, silakan ya. Kayaknya tadi ada yang lain. Tapi di ayat 37. Iya, enggak apa-apa. Di sini kan dituliskan Rabbis samawati wal-ard ya, Pak. Itu tuh artinya Tuhan dari langit dan bumi. Berarti di sini tuh apakah ada kehidupan lain di bumi gitu yang menyembah Allah juga? Lalu yang pertanyaan kedua saya itu, mengapa di situ selalu disebutkan langit dan bumi? Kenapa tidak disebutkan alam semesta? Apakah kata bumi di sini itu spesial gitu, Pak? Alam semesta itu udah tercakup ya kepada samawati walati. Samawati itu sudah mencakup seluruh alam semesta. Apalagi suwama bainahuma, dan di antara keduanya. Ini udah mencakup semuanya alam semesta. Karena alam semesta ini kan bumi. Bumi secara spesial disebutkan di sini karena memang dia sebagai tempat tinggalnya manusia yang diberikan syariat oleh Allah. Kalau di planet-planet yang lain enggak ada yang diberi tugas seperti manusia itu. Jadi bumi itu kan apa, manusia itu di bumi, Pak, tempat tinggalnya. Enggak usah nyari ke tempat planet yang lain. Sekarang kan ada ya, di planet ini disediakan mau tinggal silakan. Allah kan mengatakan wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi manusia itu jadi khalifah yang diberi tanggung jawab oleh Allah itu fil ardi, di bumi. Udah, bumi aja kamu tempat tinggal kamu. Enggak usah nyari yang lain. Gitu, itu manusia itu. Nah, jadi bumi, lalu samawat, langit. Ya, langit itu kan ada 7 ya, sabah sama 7 lapis. Wama bainahuma, dan di antara keduanya. Nah, ini udah mencakup seluruh alam semesta. Sudah mencakup. Ya, tidak ada yang keluar dari sini. Yang keluar dari sini apa? Semuanya ada di sini. Ya, ada meteor, ada matahari, ada bintang-bintang, semuanya ada di situ. Ya. Karena langit, tujuh lapis langit, lalu di atasnya itu Sidratul Muntaha, indah Jannatul Ma'wa. Sidratul Muntaha itu artinya batas pandangan. Apa batas, bukan batas, batas makhluk, seluruh makhluk itu tidak ada yang bisa melewati Sidratul Muntaha itu, seperti dalam kisah Isra Mi'raj itu. Kalau malaikat melewati itu saja itu terbakar. Itu Sidratul Muntaha itu puncak. Nah, surga itu di situ di dekatnya. Ya, surga itu memang sudah diciptakan, gitu. Surga itu sudah ada, cuman kita enggak bisa menerawang, meneliti di mana nih keberadaan surga, enggak bisa. Karena langit pertama aja enggak bisa ditembus. Oleh Allah kan ditantang, ya ma'asyaral insi wal jinni, man istata'tum an tanfudu min aqtari samawati wal ardi fanfudu la tanfudu illa bisultan. Menembus langit pertama aja enggak bisa manusia itu. Sekarang kecanggihan teknologi bagaimanapun, itu langit pertama enggak bisa ditembus. Enggak akan bisa. Gitu ya, tentang alam semesta ini. Kemudian tadi yang kedua apa? Itu udah ya. Kehidupan lain yang Allah sebutkan para malaikat, gitu ya. Sedangkan manusia lain selain di bumi ya nggak ada, karena Allah menciptakannya hanya di bumi. Ini kan jelas di planet lain nggak ada manusia. Mungkin yang dimaksud ke UFO gitu, jadi itu hanya reka-rekaan aja gitu, manusia yang kita tidak ada kewajiban untuk mempercayainya gitu. Kalau malaikat itu ada ya, malaikat itu di sangat banyak banget. Malaikat itu jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Bahkan di lurus dengan Ka'bah itu di atas ada Baitul Ma'mur. Setiap harinya itu masuk ke dalam Baitul Ma'mur 70.000 malaikat dan tidak keluar lagi. Jadi saking banyaknya para malaikat itu. Ya. Binatang-binatang di kalau selain itu wallahu a'lam. Tidak disebutkan kepada kita. Dan alam-alam semesta semuanya menyembah Allah, bersujud. Planet-planet, matahari, bintang-bintang, semuanya bertasbih kepada Allah. Cuman kita tidak tahu bagaimana tasbih mereka. Ya, seperti itu. Ustaz, ya. Kalau dalam dalam hadis atau apa, ada nggak dibincangkan tentang apa, langit itu, Ustaz? Soalnya kan kalau di Al-Quran itu kan kami turunkan hujan dari langit, jadi awan itu kita dari dianggap langit, Betul. Karena memang langit itu secara bahasa itu apa yang ada di atas kita itu langit, ya, sehingga awan itu ya, dianggap langit. Ya, cuman untuk batasan tadi itu yang disebut langit pertama memang ada batasnya, ada batasan langit pertama itu. Ya, secara bahasa tadi langit makna itu apa yang ada di atas itu langit. Makanya hujan yang turun dari awan itu disebut langit. Ya, dari langit. Artinya dari atas kamu itu ada awan di atas dari situ. Ya, Allah menurunkan hujan. Memang betul hujan itu di awan kan, yang asalnya dari bawah juga, dari bawah disedot lalu dari awan diturunkan. Itu disebut langit juga. Cuman kalau disebut sab'a samawat, tujuh langit, tujuh lapis, nah itu kan jauh lagi ininya. Batasan langit pertama itu tadi. Ya, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Iya. Nah, tadi kan juga diilustrasikan atau dicontohkan, kalau menang masuk surga, melawan kalah seolah masuk neraka. Kalau di tengah-tengah, saya pernah dengar dari pengajian juga sama gitu. Itu antara sebelum ke akhirat itu kan di alam kubur juga ada istilahnya bagaimana yang goib-goib dalam tanah kutip, contoh lah misalkan kayak Nyiroro Kidul dan sebagainya, seolah-olah kan itu ada kehidupan di tempat lain yang bisa menggiring manusia untuk lebih kubur atau lebih ke arah yang membawa kita akhirnya menuju di bakar ada yang masih ada di tengah-tengah antara akhirat dan dunia. Apa betul? Tidak ada ya, sepanjang saya menelusuri ya hadis-hadis yang menjelaskan tentang kehidupan setelah kematian. Ya, yang ada setelah orang mati itu berada di alam kubur. Alam kubur itu bukan di kuburan yang dibawa kita gali lalu gimana, nggak akan kelihatan karena ada barzah gitu, ada kan disebutnya juga barzah ya. Artinya ada penutup, ada pemisah antara kehidupan dunia dengan alam kehidupan kubur, alam kubur. Ada pemisah. Dan semua manusia tanpa terkecuali mereka ada di dalam kubur. Ya, alam akhirat itu belum karena belum kiamat. Belum kiamat karena alam kubur itu tadi pertengahan antara alam dunia dengan alam akhirat. Jadi alam kubur itu sebagai pertengahan sebelum menuju ke alam akhirat setelah kiamat. Makanya di alam kubur itu hanya ruhnya saja. Di alam kubur hanya ruhnya, jasadnya kan hancur. Nah, ketika terjadi hari kebangkitan, hari kiamat, hari kebangkitan, disatukan lagi ruh dengan jasad itu, nanti dikumpulkan di padang mahsyar yang nanti akan melalui proses lalu ke surga atau ke neraka, itu udah dengan jasadnya lagi. Bukan ruhnya saja. Ya. Yeah. Tanpa terkecuali ya, orang yang apa namanya beriman, berbuat baik ya, tentu dia akan mendapatkan kenikmatan surga, kenikmatan alam kubur. Jadi sebelum nikmat surga dan siksaan neraka, ada pemanasan dulu di sana di kuburan. Di alam kubur itu pemanasan, ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Di kubur ada siksa. Gitu ya. Jadi, nah, setiap hari kan diperlihatkan pagi dan sore diperlihatkan tempat dia, kalau penghuni surga tempat dia di surga, kalau penghuni neraka tempat dia di neraka. Dan itu terasa hawanya, hawanya terasa ke alam kubur itu. Bahkan selama di kuburan itu, di alam kubur itu, yang bertakwa penghuni surga itu dikasih tempat tidur dari surga, dikasih tempat tidur, bantal, dia bisa istirahat di situ di alam kubur dari surga. Mak ada sedikit makanan sebagainya. Termasuk penghuni neraka di alam kubur dikasih juga dari neraka. Tempat tidur dari neraka itu terasa sangat panas, bahkan kuburannya sempit di sampai apa namanya retak tulang-tulangnya itu. Ya. Yeah. Adapun kalau yang dimaksud pertengahan antara orang baik orang, misalnya maksudnya kalau yang dimaksud timbangan ya, yang timbangan baik dan buruk itu misalnya seimbang. Nah ini seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, itu akan berada di benteng Al-A'raf dulu. Nah, makanya ada surat Al-A'raf. Al-A'raf itu satu benteng ya di antara surga dan neraka. Nah itu akan diam dulu di situ orang-orang yang amalannya sejajar. Jadi kan setelah ditimbang kok sama gitu timbangannya. Kalau yang lebih berat timbangan kebaikannya, fa amma man saqulat mawazinu kan fa huwa fi isyati radhiya, langsung masuk surga. Wa amma man khafat mawazinu, yang ringan timbangan kebaikan berarti yang berat keburukan. Ya, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Nah, lalu ini yang sejajar ini akan menunggu keputusan di benteng Al-A'raf itu. Itu di surat Al-A'raf dijelaskan dari ayat 30-an ke sana itu tentang orang-orang yang di benteng Al-A'raf. Ketika melihat penghuni surga ingin masuk bergabung dengan mereka, wa idza suripat absaruhum tilqa ashabin nar, ketika dipalingkan ke penghuni neraka mereka takut tidak mau. Itu sampai nanti dengan keputusan Allah, karena Allah itu lebih berat, lebih besar kasih sayang daripada murkanya, nanti oleh Allah dimaafkan, masukkan ke dalam surga. Itu ya. Seperti itu Pak di antaranya. Jadi intinya berarti ada dong ya di dunia selain tadi alam neraka, surga itu ada alam yang lain lagi. Kesimpulan kan tadi ada kubur, kubur ya. Kubur sebelum alam bakar. Iya, ya, sebelum alam akhirat. Ya, sebelum akhirat itu kan juga kubur. Berarti kan ada juga berarti alam yang lain. Alam yang lain maksudnya gimana Pak? Ya, berarti kan ada di kubur sebelum alam. Kita kan semuanya dihisab setelah nanti kiamat kan, berarti kan ada di itu berarti kan kita ada alam lagi berarti ya, selain tadi yang disampaikan. Ini yang jadi pertanyaan saya sering kan sering ya, di mana sampai kelihatan rubriknya siluman dan yang sebagainya. Oh, kayak gitu. Masuk siluman itu. Yang jelas Pak, orang yang sudah meninggal itu ruhnya nggak akan nampak lagi di dunia, nggak akan bisa. Kalau ada yang kayak gitu, itu jin, itu perbuatan jin. Ya, jin yang apa namanya yang zalim, yang usil kepada manusia, yang mengganggu manusia. Tapi kalau ruh manusia misalnya, kok tiba-tiba saya bertemu lagi dengan ini, itu enggak, itu bayang apa namanya penampakan jin aja. Iya. Jin yang menyerupai manusia yang meninggal. Ah, gitu. Bukan manusianya. Kalau ruh manusia enggak mustahil enggak akan bisa kembali lagi. Karena sudah beda alam dan tidak akan bisa melihat secara nyata di alam nyata. Kalau di alam mimpi bisa, mimpi bertemu dengan orang yang meninggal bisa. Tapi kalau di alam nyata enggak akan bisa. Meskipun bentuknya. Nah, makanya kan kayak misalnya kayak dukun sebagainya bisa seakan-akan bertemu dengan yang sudah meninggal, itu kan meminta bantuan jin. Dukun-dukun itu bukan yang sebenarnya. Itu adalah jin-jin itu. Ya. Yeah. Nah, kalau ada yang cerita bahwa dia bertemu dengan seseorang pada hari sekarang, padahal orang itu sudah meninggal setahun yang lalu. Kan dia mungkin saudara lama gitu, dia seolah-olah bertemu dengan orang itu barusan, tapi saudaranya mengatakan bahwa itu sudah meninggal setahun lalu. Apakah itu memang perbuatan jin juga yang menyerupai saudaranya yang meninggal itu? Wallahualam ya, yang jelas yang meninggal itu nggak akan bisa lagi, bisa jadi jin, bisa juga dia halusinasi. Kayak betul padahal enggak gitu, bisa saja halusinasi seperti itu. Kalau jin itu memang bisa itu menampakkan gitu ya, jin itu menampakkan apa orang atau menampakkan apa binatang sebagainya, itu bisa jin itu. Cuman katanya sih tidak sempurna ya kalau jin itu. Kalau malaikat kan sempurna, basyaron sawiyya. Iya.